Kecil suaranya, enggak kedengaran sampai di sini. Atau maju ke depan? Mungkin baiknya maju ke depan nih, biar kedengaran semua. Coba itu demakan yang keras. Ya babu maja'a min at-taghlid fi man 'abadallaha 'inda qabri rajulin salihin fa kaifa idza 'abadahu. Ini bab yang sedang kita bahas. Bab tentang at-taghlid, ancaman yang sangat keras. Untuk siapa? Untuk orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala inda qabri rajulin salihin, yang beribadah kepada Allah di sisi kuburan orang salih. Fa kaifa idza abadahu, maka bagaimana kalau sampai mengibadahinya, melakukan ibadah untuk Allah yang dilakukan di sisi kuburan orang salih. Ini mendapatkan at-taghlid, ancaman yang sangat keras. Ibadah ini adalah umum, seperti qiraatul Quran, salat, bersedekah, ya, dan yang lainnya. Dia sengaja melakukan ibadah-ibadah tersebut, niatnya lillah, inda qabri rajulin salih. Dia lakukan di sisi kuburan orang salih. Ya. Kita telah memasuki dalil yang pertama. Dalil yang pertama telah kita baca. Sekarang kita membaca faidah-faidahnya. Sebelum kita membaca faidah-faidahnya, kita ulang lagi hadisnya biar nyambung. Fi sahihi an Aisyah radhiyallahu taala anha anna umma Salamah dzakarat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kanisatan ra'atha bi ardil habasyah wa ma fiha minas suwar wa qala ulaika idza mata fihimu rajulu salihu awil abdu salihu banau ala qabrihi masjida wa sawaru fihi tilka suwar ulaika syiraru khalqi indallah. Disebutkan di dalam sahih dari hadisnya Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau bercerita bahwasanya Ummu Salamah dzakarat li Rasulillah, menyebutkan, bercerita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam kanisatan, sebuah kanisah. Yang dimaksud kanisah adalah ma'badun nasara. Ma'badun nasara, kanisah itu adalah tempat ibadahnya orang Nasara. Itu gereja yang beliau lihat di negeri Habasyah. Wa ma fiha minaswar, yang mana di dalam kanisah tersebut, di dalam gereja tersebut, banyak sekali aswar, gambar-gambar makhluk bernyawa, gambar-gambar orang saleh. Faqala, maka Nabi SAW mengatakan ulaik, mereka itu apabila mati di tengah-tengah mereka seorang yang saleh, atau mati seorang hamba yang saleh, mereka membangun di atas kuburannya masjid, tempat untuk ibadah. Wasawwaru fihi tilka suwar, dan mereka menggambar, ya, fihi, pada tempat ibadah tersebut, gambar-gambar orang soleh tadi. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ulaika syiraru khalqi indallah, mereka itu adalah sejelek-jelek makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah sejelek-jelek makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikatakan sejelek-jelek makhluk? Fahaulai jama'u bainal fitnatain. Maka sungguh mereka telah mengumpulkan di antara dua fitnah, dua perkara yang sangat berbahaya. Yang pertama adalah fitnatal kubur, fitnah kubur. Wa fitnatat tamathil, yaitu fitnah tamathil, fitnah gambar-gambar makhluk yang bernyawa. Yang mana ini akan menyeret, dua fitnah ini akan menyeret kepada perbuatan dosa yang paling besar, yaitu kesyirikan. Sehingga mereka disebut, dijuluki dengan syirarul khalqi, makhluk yang paling jelek. Ya. Maka selanjutnya kata Syekh rahimahullah, ma yustafadu minal hadith. Faedah-faedah yang bisa diambil dari hadis tersebut. Yang pertama adalah al-man'u min ibadatillahi inda kuburis salihin. Al-man'u, larangan. Larangan apa? Untuk apa? Larangan untuk beribadah kepada Allah yang dia lakukan di sisi kuburan orang-orang saleh. Melakukan ibadah untuk Allah, tapi dia lakukan ibadah tersebut di sisi kuburan orang saleh. Kenapa yang seperti ini dilarang? Li'annahu wasilatun ila syirki. Karena yang demikian merupakan wasilah, jalan ila syirki, yang akan mengantar kepada kesyirikan. Ini yang pertama. Kenapa perbuatan tersebut itu dilarang? Yang pertama, dikarenakan ini merupakan wasilatun ila syirki, wasilah, jalan menuju kesyirikan. Betapa banyak orang yang melakukan hal yang demikian. Pertama, niatnya beribadah untuk Allah, tapi dia lakukan ibadah tersebut di sisi kuburan orang yang saleh. Lama-kelamaan bukanlah beribadah kepada Allah, tapi dia mengagungkan dan beribadah kepada kuburan orang saleh. Alasan yang kedua kenapa dilarang, wahuwa min fi'lin nasara. Wahuwa min fi'lin nasara, yang mana melakukan ibadah di sisi orang kuburan orang saleh, ini adalah merupakan perbuatannya orang-orang An-Nasara. Perbuatan orang-orang Nasara, orang yang telah disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita diperintahkan untuk berlindung, dijauhkan dari jalannya mereka, orang-orang An-Nasara. Barakallahu fikum. Maka para ulama telah menjelaskan terkait hal memperlakukan kuburan, terkait hal sikap yang benar terhadap kuburan. Maka disebutkan oleh para ulama bahwasanya anna dzalika anna ma yaf'alu 'indal qubur naw'an. Dijelaskan bahwasanya sesuatu yang di sisi dilakukan di sisi kuburan, sesuatu yang dilakukan di sisi kuburan itu ada naw'an, ada dua jenis. Ada yang masyru'un, ada yang disyariatkan, diperintahkan secara syariat. Ada yang mamnu, ada yang dilarang. Ada yang diperintahkan secara syariat dan ada yang dilarang. Sekarang yang masyru' yang seperti apa dan yang dilarang yang seperti apa? Amal masyru', adapun yang disyariatkan, wa huwa ma syara'ahu syari'u, yaitu apa yang telah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Contohnya apa? Min ziyaratil kuburi ala wajhi syar'i. Yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya terkait dengan kuburan, yang pertama adalah ziyaratul kubur ala wajhi syar'i, melakukan ziarah kubur dengan tata cara yang sesuai syariat. Ya. Melakukan ziarah kubur dengan tata cara yang sesuai syariat. Contohnya adalah min ghairi saddi rihalin. Contoh ziarah kubur yang sesuai syariat adalah tidak melakukan mengambil perjalanan yang jauh hanya untuk berziarah kubur. Ini enggak boleh. Perjalanan sampai berkilo-kilo, sampai safar hanya untuk tujuan ziarah kubur, ini tidak diperbolehkan di dalam Islam. Walaupun itu kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita nggak boleh dari Indonesia memiliki niatan saya mau ke Madinah mau menziarahi kuburan Nabi, nggak boleh. Kalau niatnya seperti itu, ini bid'ah. Yang diperbolehkan adalah menziarahi Masjid Nabawi untuk beribadah di sana, mencari barokah di sana. Karena ibadah di sana dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Dan setelahnya di Masjid Nabawi, di sampingnya ada kuburan Nabi, boleh setelah itu kita berziarah. Tapi tujuan awalnya bukan kita untuk melakukan ziarah kepada kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi menziarahi Masjid Nabawi. Kemudian yang kedua, ziarah kubur yang sesuai sunnah, yazuruhal muslimu mutabi'an lis sunnah. Seorang muslim di dalam berziarah mengikuti sunnah, benar-benar mengikuti sunnah, mutabi'an lis sunnah. Ini di dalam melakukan ziarah kubur, sehingga ahlus sunnah memerintahkan ziarah kubur, menganjurkan ziarah kubur, tapi ziarah kubur yang sesuai sunnah. Fayada'u li ahliha, kemudian di dalam ziarah kubur mendoakan kepada penghuni kubur umuman, secara umum penghuni kubur secara umum didoakan keselamatan untuk mereka, dimintakan maghfirah, dimintakan ampunan. Wali aqaribiha wa ma'arifi, kemudian mendoakan secara khusus untuk kerabatnya, orang tuanya, saudaranya, wa ma'arif atau orang yang dia kenal. Oh, ini kuburannya si fulan, dulu teman saya, didoakan Allahumma firlahu warhamhu dan seterusnya. Iya. Ini barakallahu fikum ziarah kubur yang diajarkan di dalam syariat, ya. Bukan datang ke kuburan setelah itu berdoa kepada penghuni kuburan meminta keselamatan, ini musyrik. Atau melakukan ibadah di situ, qiraatul Quran, membaca Al-Quran secara jama'i, tidak pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang demikian itu. Barakallahu fikum. Sehingga ziarah kubur yang sesuai sunnah, yang pertama ada musaddir rihal, dia tidak menempuh perjalanan yang jauh, safar yang jauh, hanya tujuan untuk ziarah kubur. Yang kedua, dia menziarahi kubur. Seorang muslim menziarah kubur mengikuti sunnah Nabi, mendoakan kebaikan untuk penghuninya, memintakan ampun untuk mereka, memintakan maghfirah dan rahmah untuk mereka. Ya. Maka ziarah yang seperti ini muhsinan ila nafsihi. Maka ziarah kubur yang seperti ini, yang pertama muhsinan ila nafsihi, dia akan berbuat baik kepada diri dia sendiri. Kenapa berbuat baik kepada diri sendiri? karena dia telah mengikuti sunnah, dan dia juga telah berbuat baik kepada si mayit karena telah mendoakan mereka dengan doa-doa kebaikan, dengan memintakan ampun dan memintakan rahmah. Karena orang yang sudah di alam barzah, orang yang sudah berada di alam kubur, mereka adalah membutuhkan doa-doa kita yang masih hidup, ya. Mereka membutuhkan doa-doa kita, ya. Mereka menunggu doa-doa kita. Barakallahu fikum. Ini jenis yang pertama yang diperintahkan. Kemudian yang kedua adalah al-mamnu, perbuatan yang dilarang di sisi kuburan. Ini ada dua macam. Wa amma al-mamnu fa innahu naw'an. Adapun perbuatan yang terlarang di sisi kuburan itu ada dua macam. Ahaduhuma, salah satu dari keduanya adalah muharramun wa wasilatun lisyirki. Yang pertama adalah ini haram dan merupakan jembatan jalan menuju kesyirikan. Contohnya katamassuhi biha. Contohnya seperti mengelus-elus kuburan, mengusap-usap kuburan. Datang ke sebuah kuburan, kuburannya dilus-lus, diusap-usap. Ini haram. Wat tawassul ilallah bi ahliha, atau dia bertawassul kepada Allah dengan penghuni kuburan tersebut. Ini muharram. Wassalatu indaha, atau dia sengaja melakukan sholat di sisi kuburan orang tersebut. Kalau datang kepada kuburannya sang eyang, dulu eyang orangnya soleh, rajin ibadah. Kemudian dia ziarah kubur, sengaja di situ menyempatkan sholat atau menyempatkan membaca Al-Quran di situ, sengaja di sisi kuburan orang soleh. Ini adalah muharram. Barakallahu fikum. Wa ka israjiha wal bina'i 'alaiha, juga yang diharamkan, yang dilakukan di sisi kuburan adalah israjuha. Israjuha itu memberikan lentera, dikasih lampu khusus, ya. Wah, ini kuburannya orang soleh, dikasih lampu biar terang, ya. Ini enggak boleh. Wal bina'i 'alaiha, atau sengaja dibangun di atasnya sebuah rumah kecil, ini juga tidak boleh. Ini termasuk perkara-perkara yang diharamkan. Wal ghulu fiha wa fi ahliha, apalagi kalau sampai bersikap ghulu, ya, berlebih-lebihan melampaui batas kepada penghuninya. Ini yang demikian mamnu, dilarang. Jenis yang kedua yang dilarang adalah syirkun akbar. Syirkun akbar. Yeah. Jenis yang kedua yang dilarang adalah sampai tingkatan syirkun akbar. Contohnya seperti apa? Contohnya adalah kadu'ai ahlil kubur wal istighathati bihim wa talabil hawaiji ad-dunyawiyah wal ukhrawiyah minhum. Contohnya seperti berdoa kepada penghuni kuburan, beristighasah kepada mereka, meminta kebutuhan-kebutuhan kepada penghuni kuburan, baik kebutuhan dunia atau kebutuhan akhirat, keselamatan akhirat. Fahada syirkun akbar, ini merupakan perbuatan syirik besar, sehingga wa huwa ainun ma yaf'aluhu ubadul asnama asnamihim. Maka ini persis seperti yang dilakukan para penyembah berhala terhadap berhala-berhala mereka. Ini yang harus kita perhatikan. Perbuatan di sisi kuburan secara ringkas ada dua. Yang pertama yang masyru' disyariatkan, yang kedua adalah yang haram. yang disyariatkan contohnya seperti ziarah kubur sesuai sunnah Nabi. Ya. Yang haram ada dua, yang dilarang ada dua. Yang pertama sifatnya muharram, seperti ziarah kubur dengan mengusap-usap kuburan tersebut, mencari barokah di tempat tersebut, kemudian sholat di tempat tersebut, ya. Dan di sana ada yang syirkun akbar, contohnya ziarah kubur dia berdoa meminta kepada penghuni kuburan tersebut. Oleh karena itu harus waspada, ya. Hati-hati di dalam melakukan ibadah ziarah kubur. Ahlus sunnah salafiyun tidak melarang ziarah kubur. Ahlus sunnah salafiyun mendorong, mengajak untuk ziarah kubur, tapi ziarah kubur yang sesuai syar'i, yang tidak menyelisih ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faedah yang kedua. Faedah yang kedua adalah at-tahaddutsu amma yaf'aluhu al-kuffar liyahdharahu al-muslimun. At-tahaddutsu, ya. At-tahaddutsu itu menceritakan apa yang telah dilakukan oleh orang-orang kufar, perbuatan apa yang telah dilakukan oleh orang-orang kufar, itu boleh untuk diceritakan. Tujuannya apa? Liyahdharul muslimun, supaya kaum muslimin waspada, hati-hati, dan tidak mengikuti dan menirunya, ya. Ini tujuannya, ya. Ini tujuannya supaya kaum muslimin ini hati-hati, ya, tidak mengikuti dan tidak menirunya. Ini diantara tujuannya, supaya waspada. Kemudian faedah yang ketiga, at-tahdhiru minat taswir wa nasbis suwari. At-tahdhir, peringatan yang sangat keras, minat taswir, dari menggambar makhluk yang bernyawa. Terlebih kalau yang digambar itu adalah seorang tokoh, ya, baik itu penguasa suatu negeri atau tokoh dalam agama dan yang lainnya. Dan juga tahdhir, peringatan nasbi suar, memasang gambar-gambar makhluk yang bernyawa. Kenapa demikian dilarang dengan sangat keras dalam syariat ini? Li'anna dzalika wasilatun ila syirki. Sungguh yang demikian merupakan wasilah, jembatan yang akan mengantar kepada kesyirikan, ya. Amalan yang akan mengantarkan kepada kesyirikan. Sehingga jangan dianggap remeh terkait dengan taswir dawatul arwah. Faedah yang keempat, ana man bana masjida inda qabri rajulin salihin wa huwa min sirari khalqi wa in hasunat niyatuh. Kata Syekh, sesungguhnya barang siapa yang bana masjida, sesungguhnya barang siapa yang membangun sebuah masjid, inda qabri rajulin salihin, yang dia lakukan di sisi kuburan orang yang saleh, membangun masjid, ya, sengaja membangun di sisi kuburan orang saleh. Fa huwa min sirari khalqi, maka orang tersebut merupakan siraril khalqi, sejelek-jelek makhluk. Wa in hasunat niyatuh, walaupun orang tersebut niatnya itu bagus, memiliki niatan atau tujuan yang bagus, ya. Memiliki niatan atau tujuan yang bagus, tapi tetap dikatakan sirarul khalqi, sejelek-jelek makhluk, ya. Ini dalil yang pertama yang menunjukkan ancaman yang sangat keras bagi orang yang beribadah di sisi kuburan orang saleh, walaupun niatnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Iya. Sekarang kita masuk dalil yang kedua. Kata Syekh walahuma anha qalat lama nazala bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam atau lama nuzila ya bi dhammin nun wa kasri za ay nazala bihi malakul maut ya. Lama nuzila bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tafiqa yatrahu khamisatan lahu ala wajhi fa idza ghtamma biha kashafaha wa qala wa huwa kadhalik la'natullahi 'alal yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid yuhadhdhiru ma sana'u walaula dhalik ubriza qabruhu ghayra annahu khashiya an yuttakhadha masjida akhraja. Walahuma, yaitu masih dikeluarkan dari keduanya, Bukhari Muslim, anha masih dari hadisnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, beliau kembali bercerita lama nuzila bi Rasulillah, yaitu tatkala nuzila bi Rasulillah, artinya yaitu tatkala nazala bihi malakul maut, tatkala malaikatul maut mau mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mau mencabut nyawa beliau sallallahu alaihi wasallam, tafiqa yatrahu khamisatan, maka Nabi tafiqa bimakna ja'ala, Nabi melakukan menjadikan yatrahu khamisatan ya lahu ala wajhi, yatrahu khamisatan yaitu meletakkan kain di atas wajahnya. Tatkala malaikatul maut mau datang menghampiri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menutupkan kain ke wajahnya. Fa idza tamma biha, maka tatkala ightamma biha ya, ightamma biha artinya kesulitan di dalam bernafas ya, kasyafaha, maka Nabi pun membukanya kain tersebut, ditutup mukanya pakai muka. Tatkala sudah agak kesulitan nafasnya, Nabi pun membukanya. Faqala fa huwa kadzalik, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda wa huwa kadzalik, dan beliau dalam keadaan demikian itu ya, detik-detik menghadapi al-maut, detik-detik menghadapi kematian, Nabi mengatakan la'natullahi 'alal yahud wa nasara, Allah melaknat orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara, kata Nabi. Apa yang menyebabkan mereka dilaknat? Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid, mereka telah menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka sebagai masajid, sebagai tempat ibadah. Iya. Dalam keadaan yang luar biasa, dalam keadaan merasakan sakit yang luar biasa, karena detik-detik menghadapi al-maut, kematian, Nabi masih mengingatkan umatnya supaya hati-hati dari jalannya orang-orang al-Yahud, jalannya orang-orang Nasara. Ini menunjukkan perkara yang demikian sangat berbahaya. Nabi menatakan la'natullah 'alal yahud wan nasara, Allah melaknat orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Apa sebabnya? Mereka telah menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid, tempat ibadah. Yuhadziru ma sana'u, Artinya Nabi adalah memperingatkan, mentahzir apa yang telah mereka lakukan. Kenapa Nabi mengingatkan seperti itu? Nabi itu mentahzir supaya umatnya jangan ikut-ikutan jalannya orang Al-Yahud wa Nasara. Lala dzalik, kalau bukan karena itu, ubriza qabruhu, niscaya kuburan Nabi itu ubriza, akan dikeluarkan, tidak dikuburi kamarnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Artinya ubriza qabruhu la dufina kharija baitihi, pasti Nabi akan dikubur di luar rumah. Tapi khawatir nanti ada manusia yang menjadikan kuburan Nabi sebagai tempat ibadah, atau bahkan dijadikan ibadah sesembahan selain Allah, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam dikubur di mana beliau meninggal. Ghaira annahu khasya an yutakhadha masjida, tiada lain kenapa kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam dikubur di mana beliau meninggal, dikarenakan Nabi sangat khawatir akan dijadikan kuburannya itu sebagai masjidah, sebagai tempat untuk ibadah, orang datang ke situ mengerjakan ibadah atau bahkan beribadah langsung kepada kuburan tersebut. Ya, akhrajah, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ini hadis yang kedua yang mengingatkan kepada kita dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qabla mautihi, sebelum meninggalnya, wasiat terakhirnya adalah terkait tentang bahayanya kuburan. Ya. Mengingatkan tentang bahayanya kuburan, dan juga mengingatkan bahayanya perbuatan orang-orang Al-Yahud wa Nasara, sehingga ghulu terhadap kuburan, menjadikan masjid kuburan sebagai tempat ibadah atau tempat untuk ibadah, ini merupakan perbuatan orang-orang Yahudi, perbuatan orang-orang Nasara. Laisa min dinina, bukan dari agama kita, bukan dari agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, sama sekali tidak. Tapi adalah minal Yahud wa Nasara, sehingga mereka kuburiyun, orang yang mengagung-agungkan kuburan, pada hakikatnya mereka sedang mengikuti agama Al-Yahud dan agama Nasara. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita dari berbagai macam bentuk syirkiat, dan memberikan keistiqomahan kepada kita sampai kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.